إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jadi kembali kepada pembahasan kitab Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadith. Kita masuk kepada tema berikutnya, yaitu dukhulul jannah bi fadlillah wa rahmatih. Masuknya seseorang ke dalam surga itu hanyalah karena fadilah dari Allah Azza wa Jalla dan karena rahmatnya. Dan ini merupakan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa seseorang masuk ke dalam surga bukanlah semata-mata karena amalannya, tetapi semata-mata karena fadilah dari Allah Azza wa Jalla, dan amalan itu merupakan sebab. Amalan itu merupakan sebab masuk ke dalam surga dan bukan merupakan apa istilahnya timbal balik upah yang setara, bukan, tetapi itu merupakan sebab saja. Berkata penulis Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, wa ya'taqidun wa yashhadun anna ahadan la tajib lahul jannah wa in kana amaluhu hasanan wa ibadatuhu akhlasal ibadat wa ta'atuhu azka ta'at wa tariquhu murtadah. Dan ahlul hadith, ahlul sunnah wal jamaah berkeyakinan dan mempersaksikan tidaklah seseorang berhak mendapatkan surga, wajib untuk mendapatkan surga, meskipun amalannya adalah amalan yang baik, ibadahnya adalah semurni-murninya ibadah, seikhlas-ikhlasnya ibadah, demikian pula ketaatannya serta jalan yang dia tempuh merupakan jalan yang diridhai. Illa an yatafaddalallah alaihi, melainkan di saat Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepadanya fayujibaha bimannihi wa fadlihi, maka dia berhak mendapatkannya masuk ke dalam surga dengan karunia dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Id amalul khair alladhi 'amilahu lam yatayassar lah illa bi taysirillahi azza wa jalla. Baik. Id di mana amalul khair, amalan kebaikan alladhi 'amilahu, yang dia amalkan, lam yatayassar lah, tidaklah akan mudah untuknya dia mengamalkan illa bi taysirillahi 'azza ismuh, kecuali dengan taisir kemudian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kalau lam yuyassir, seandainya saja Allah tidak memberikan kemudahan kepadanya, kalau lam yassirhu lahu lam yatayassar, niscaya akan sulit bagi dia untuk mengamalkan amal-amal kebaikan tersebut. Walau lam yahdi bifi'li lam yuhdalahu abadan bijuhdi wa jaddi. Seandainya saja Allah tidak memberikan hidayah kepadanya untuk melakukannya, maka selamanya ia tidak akan bisa terpimpin kepadanya dengan usaha dan keseriusannya. Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal menyatakan, walaula fadlullahi alaikum warahmatuh. Seandainya saja bukan karena fadilah Allah atas kalian dan rahmatnya, mazaka minkum min ahadin abada, tidak akan ada yang bisa bersih di antara kalian seorang pun selama-lamanya. Walakin Allah yuzakki man yasha, akan tetapi Allah membersihkan, mensucikan siapa yang Dia kehendaki. Waqala muhbiran an ahli jannah, dan Allah juga menyatakan, beritakan tentang penduduk surga, ucapan mereka. Waqalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza, dan mereka mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah membimbing kami kepada perkara ini. Wa ma kunna linahtadi, dan sekali-kali kami tidaklah akan bisa mendapatkan bimbingan ini, laula an hadana Allah, seandainya bukan karena bimbingan dari Allah. Wa fi ayatin siwaha, daripada ayat-ayat yang lainnya. Ini merupakan aqidah ahli sunnah, bahwasanya mereka tidaklah memastikan untuk seseorang sebagai penduduk surga, demikian pula tidak boleh memastikan sebagai penduduk neraka, melainkan hanya pada orang-orang tertentu yang terdapat padanya nas, baik dari Al-Quran ataupun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nas dari Al-Quran ataupun nas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ahlul jannah ataupun ahlul neraka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, lam yadkhul ahadun al-jannata bi'amalihi, sekali-kali tidaklah akan masuk salah seorang kalian ke dalam surga dengan amalannya, yakni bisanani amalihi, dengan ganjaran amalannya, dengan upah dan pahala amalannya, tidak. Sebagai balasan, timbal balik dari amalannya. Ini yang dinafikan. Qalu, mereka bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak pula engkau wahai Rasul. Qalu, beliau menjawab, qal wala ana, tidak pula diriku. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl, hanya saja Allah melimpahkan kepadaku rahmat dan karunia-Nya. Jadi sampai pun Rasulullah SAW masuk surga karena rahmat dan limpahan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena amalan beliau. Siapa yang bisa lebih baik dari amalan beliau? Ya, tidak ada, dan tidak mungkin untuk bisa lebih baik daripada amalan Rasulullah SAW. Toh demikian Rasulullah SAW menyatakan, tidak pula diriku. Berarti benar-benar tidak ada satupun manusia yang bisa masuk ke dalam surga dengan amalannya, timbal balik daripada amalannya, tidak ada. Maka surga itu merupakan fadilah dan karunia dari Allah Azza wa Jal kepada para hambanya, termasuk bahkan para anbiya, para rasul. Tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam surga dengan timbal balik amalannya. Kenapa demikian? Karena nikmat-nikmat Allah Azza wa Jal tidak akan ada dan tidak akan sanggup seorang hamba pun mampu untuk memenuhi hak-haknya, dengan apapun amalan yang dia kerjakan tidak akan sanggup untuk memenuhi daripada nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya untuk sekedar ya, membalas nikmat Allah Subhanahu wa taala saja belum mencukupi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdoa, beliau menyanjung Allah azza wa jalla dengan sanjungan beliau menyatakan la ufsi tana'an alaik. Aku tidak sanggup untuk bisa menghitung ujian-ujian untukmu. Ujian-ujian kepadamu ya Allah. Tidak akan ada yang sanggup untuk melakukan itu. Memuji Allah dengan pujian yang semestinya, yang sepantasnya. Anta kama atnaita ala nafsik. Engkau ya Allah, sebagaimana apa yang kau puji dirimu sendiri. Pujian kepada Allah yang setara dengan kemuliaan Allah dan keagungannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui bagaimana pujinya. Maka Rasul menyatakan antaka ma asnaita ala nafsik. Engkau sebagaimana engkau muji dirimu wahai Rob. Ya Allah. Maka siapa yang sanggup untuk mampu memuji sebagai bentuk terima kasih kepada Allah Azza wa Jalla, pujian kepada Allah yang setara dengan nikmat yang telah diberikan kepadanya. Dan siapa yang mampu untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada para hamba, tak akan ada dan tak akan pernah mampu seorang hamba melakukan hal itu. Akan tetapi Allah Azza wa Jal memberikan karunia kepada siapa saja yang digandakinya berupa hidayah dan taufiq, memberikan kepada mereka, pada para hamba tersebut, kedudukan-kedudukan yang agung, yang besar, yang tinggi di dalam surganya, sehingga semuanya itu hanyalah semata karunia dari Allah Azza wa Jal. Maka al-amal itu merupakan sebab. Al-amal itu merupakan sebab dan bukan faman. Bagi surga. Dan hal ini disebutkan oleh Abu Utsman Ash-Shaubuni rahimahullah dalam rangka membantah Mu'tazilah. Di mana Mu'tazilah, para pemuja akal, mereka menyatakan bahwasanya surga itu adalah faman lil amal. Surga itu merupakan buah daripada amalan. Nilai tukar daripada amalan. Sehingga mereka mewajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk membalasi hamba. Orang yang berbuat baik wajib bagi Allah untuk membalasinya dengan surga. Orang yang berbuat jahat wajib bagi Allah untuk membalasinya dengan neraka dan menghukum. Ini ya, kesesatan seperti ini, kesesatan yang begitu sangat parah dan sangat jauh, disebabkan karena keyakinan mereka bahwasannya manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri. Manusia, para hamba, itu mereka menciptakan perbuatan mereka sendiri. Karena para hamba tersebut yang menciptakan amalan mereka sendiri, maka wajib bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membalasinya. Sehingga surga adalah balasan bagi amalan-amalan tersebut, sebagaimana neraka merupakan balasan bagi amalan-amalan para hamba. Amalan-amalan tersebut berdiri sendiri pada para hamba tanpa ada campur tangan Allah Azza wa Jalla sedikitpun. Kalau amalan yang dilakukan oleh para hamba kebaikan, wajib bagi Allah untuk balasnya dengan kebaikan, dan kalau amalan itu adalah kejelekan, maka wajib bagi Allah untuk balasnya dengan kejelekan. Ini keyakinan Mu'tazilah, para pemuja akal. Mereka mewajibkan atas Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan su'ul adab ma Allah. Sangat buruknya adab mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Ma qadarullah qadar haqqa qadri. Tidak mampu untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Telah lewat penjelasan masalah takdir dan bantahan daripada syubhat ini pada Mu'tazilah dan Qadariyah, orang-orang yang ingkar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berdalil dengan firman Allah taala, "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malu." Allah sendiri menyatakan demikian, masuklah kalian ke dalam surga dengan apa yang kalian kerjakan. Jelas di dalam Al-Qur'an. Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga dengan apa yang kalian kerjakan. Bagaimana menjawab syubhat ini? Dan apakah ayat ini bertentangan dengan hadis yang tadi disebutkan? Tidaklah ada seorang pun yang masuk ke dalam surga dengan amalannya. Syekhuna Yasin Al-Adani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa askanahu fasiha jannatih, beliau menyatakan bahwasannya ba yang tersebut di dalam ayat itu tidak sama dengan ba yang tersebut di dalam hadis. Ba dalam artian bima kuntum ta'malun, ba-nya itu bima. Ba di situ dalam ayat dengan dalam hadis tadi, ya. Yang Rasulullah SAW menyatakan lan yadkhula ahadun al-jannah bi'amalihi. Ba juga situ bi'amalihi. Maka ba pada ayat tidak sama dengan ba pada hadis. Ini pembahasan secara lugah. Beliau menyatakan al-ba al-manfiyah ghairul ba al-musbata atau al-musbita. Fafil hadis al-ba manfiyah. Ba yang manfiyah, ba konteksnya itu adalah kalimat negatif. Itu bukan ba pada konteks kalimat positif. Fafil hadis al-ba manfiyah. Di dalam hadis ba-nya adalah pada konteks kalimat negatif. Tidaklah, itu kalimat negatif. Tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam surga dengan amalannya. Ini kalimat negatif. Maka fahadha yusamma bil ba'il istihqaq. Maka ini disebut dengan ba'al istihqaq. Atau disebut al ba'al tsamaniyah. Ai annal a'mal laisa tsamanan. Ya, ini maksudnya tidaklah salah seorang dari kalian, tidaklah ada seorang pun di antara kalian yang masuk ke dalam surga disebabkan karena buah daripada amalannya. Begitu maknanya. Yang dinafikan adalah taman sebagai buah daripada amalan, dalam artian benar-benar sebagai nilai tukar daripada amalan. Tidak ada. Itu yang dinafikan. Wa amma fil ayah al-ba' musbibah fahiya tusamma bil ba'is sababiyah. Adapun di dalam ayat maka ba'nya adalah ba' musbibah dalam konteks kalimat positif. Maka ba'nya tersebut disebut dengan ba' sababiyah. Yani bisa babi amalikum. Udhul jannata bima kuntum ta'malun, jadi bisa babi amalikum. Jadi pada ayat ini tidak bisa menjadi dalil bagi Mu'tazilah untuk membenarkan prinsipnya. Sehingga kembali kepada keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasannya terkait dengan surga dan neraka, Ahlus Sunnati wal Jamaah mereka tidaklah memastikan kepada seseorang sebagai ahlul jannah ataupun ahlul nar seseorang tertentu. Kecuali adanya nas dari Allah ataupun Rasulnya memberitakan tentang hal itu. Di dalam Al-Quran misalnya Allah menyatakan tabbat yada abi lahabi wa tab. Kita katakan Abu Lahab berada di dalam neraka, masuk neraka kekal selama-lamanya. Karena nas dalam Al-Quran. Demikian pula Fir'aun dan bala tentaranya. Wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adab. Kita katakan demikian. Kenapa? Karena ada nasnya di dalam Al-Qur'an. Terkait dengan penduduk surga juga demikian. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada beberapa daripada para sahabat dengan nama-nama tersebut sebagai ahlul jannah. Dalam hal ini ada beberapa khilaf. Sebagian ada yang mengatakan tidak boleh memastikan kecuali para nabi saja yang bisa dipastikan pasti masuk surga, hanya para anbiya. Akan tetapi yang roh di dalam perkara ini adalah para nabi jelas tentunya dan orang-orang yang dipersaksikan oleh para nabi pada setiap umatnya, tentunya pada umat ini yang dipersaksikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti al-Asharah al-Mubasharuna fil Jannah, 10 orang yang diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penduduk surga. Demikian pula Thabit bin Qais. Demikian pula Abdullah bin Salam. Uqbah bin Mihsan. Dan nama-nama yang lain yang disebutkan namanya oleh Rasulullah SAW, maka kita meyakininya secara ta'yin nama-nama tersebut sebagai ahlul jannah mereka. Adapun yang disebutkan oleh Rasulullah SAW secara umum, maka kita mengimaninya secara umum pula bahwa mereka secara umum masuk dalam surga seperti ahlul badar. Secara umum ahlul badar di jannah. Secara umum semuanya ahlul badar. Ahlul bay'ah, bay'ah ridwan, bay'ah sadirah yang berbay'ah di bawah pohon di dalam surat Al-Fath. Itu juga dinyatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah akan tersentuh api orang yang berbaiat di bawah pohon. dan bahkan para sahabat secara umum. Para sahabat secara umum, mereka adalah ahlul jannah secara umum. Ya. Adapun secara ta'yin, maka harus ada dalil yang menta'yin. Tapi secara umum boleh kita mengatakan ashabatu fil jannah. Para sahabat itu berada dalam surga. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fath wa qatal ulaika a'dhamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'du wa qatal. Tidak sama di antara kalian pada saat ayat ini turun ya. Ini tentunya mengenai para sahabat semua. Orang-orang yang berinfak dan berjihad sebelum Fathu Makkah. Mereka-mereka itu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat berperingkat. Lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang-orang yang berinfak dan berjihad setelah Fathu Makkah. Para sahabat yang masuk Islamnya setelah Fathu Makkah kemudian mereka ikut berjihad, di antaranya perang Hunain dan yang lainnya. Ya. Mereka-mereka ini tidak sama dengan orang-orang as-sabiqunal awwalun yang terdahulu dalam keislaman. Dan Allah menyatakan wa kullan wa'adallahu al-husna. Dan masing-masingnya semuanya itu kullan kedua-duanya, kelompok yang berjihad dan berperang dan berinfak sebelum Fathu Mekah dan setelah Fathu Mekah dari kalangan para sahabat, wa'adallahu al-husna. Semuanya dijanjikan surga. Ya, ini semuanya adalah ahlul jannah. Atas persaksian Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan ada pula yang berpendapat bahwasannya orang yang dipersaksikan oleh muslimin dengan surga di saat kematiannya, apa dengan kebaikan di saat kematiannya, maka dia termasuk daripada ahlul jannah. Dan ini berdalil dengan hadis yang sahih dari Anas bin Malik, di mana Anas bin Malik menyatakan mar'u bi janazah fa'atnau 'alaiha khairan, lewat iring-iringan membawa jenazah, maka para sahabat ya, memuji jenazah tersebut, jenazahnya fulan orang yang ma'ruf dengan kebaikan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wajaban, harus begitu beliau menyebutkan wajaban harus. Kemanaru bi ukhra, kemudian lewat lagi yang lain. Fa'atnau 'alaiha syarran, kemudian para sahabat menjelekkan orang ini, orang yang dia punya berbagai macam perangkat kejelekan-kejelekan. Ya, akhlak yang demikian dan demikian. Baik kepada manusia ataupun kepada Allah Azza wa Jalla misalnya. Allah alam yang jelas menyebutkan kejelekan-kejelekan, orang jahat, orang jelek. Faqala wajib, maka beliau mengatakan wajib. Faqala Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ma wajibat? Maka Umar kemudian bertanya, apa yang wajib bagi Rasul? Qal, beliau mengatakan hadza asnaitum 'alaihi khairan fa wajabat lahul jannah. Ini kalian puji dia dengan kebaikan, maka wajib atasnya mendapatkan surga. Wa hadza asnaitum 'alaihi syarran, sedangkan yang ini kalian sebutkan kejelekan, fa wajabat lahun nar, maka wajib baginya neraka. Antum suhada Allah fil ard, kalian adalah saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Berdasarkan hal ini, persaksian muslimin itu pasti membawa kepada surga ataupun neraka. Ini sebagian. Dan yang rajih dalam permasalahan ini bahwasanya hal tersebut khususiyah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perkara tersebut adalah perkara yang lain. Sedangkan ada orang-orang yang di akhir, ya istilahnya mereka pada apa yang tampak oleh manusia sebagai ahlul khair, ternyata dia ini ahlul nar. Sebagaimana dalam hadis. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah fima yabdu linnas. Bahwa salah seorang kalian, ada orang yang dia beramal dengan amalan penduduk surga pada apa yang tampak bagi manusia. Jadi apa yang tampak pada manusia akan memuji kebaikan orang tersebut. Kan tetapi dia ternyata ahlun nar. Jadi hadis ini merupakan khususiyah bagi Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kaitannya dengan perkara yang gaib. Sedangkan perkara yang gaib, la sabili ma'rifati illa min tariqil wahyi. Tidak ada jalan untuk bisa mengetahuinya kecuali dari jalan wahyu. Sedangkan wahyu ya tentunya hanya kepada Rasulullah SAW. Ada pula sebagian ulama yang mengatakan itu khusus bagi para sahabat. Kalaupun dikhususkan bagi para sahabat, mari kita katakan di saat Rasul masih hidup. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jadi di sini perkara ini merupakan perkara keyakinan bagi ahlus sunnah wal jamaah dan disebutkan dalam masalah akidah, karena memang merupakan pembeda antara kita ahlus sunnah wal jamaah dengan Mu'tazilah. Demikian pula dengan sufiyah yang mereka bermudah-mudah untuk menyatakan tokoh-tokoh mereka sebagai ahlul jannah. Memastikan tokoh-tokoh mereka sebagai ahlul jannah. Dan meyakini bahwasannya orang-orang yang mereka anggap wali sebagai ahlul jannah. Bahkan lebih daripada itu, ikut bersama dengan Allah andil dalam mengurusi alam semesta. Maka itu semua terbantahkan dengan ini. Dan menjadi pembeda bagi kita. Tokoh yang awam ini, di saat mengetahui tentang prinsip-prinsip ahlus sunnah kita pegangi, ya, biidznillah dengan itu kita akan selamat dari berbagai macam syubhat dan kerancuan-kerancuan agama yang ada pada mereka. As-Sa'i menyatakan, As-Sa'i Abu Utsman As-Sabuni, wa in kana amaluhu hasanan wa ibadatu akhlasul ibadah, dan seterusnya. Meskipun amalannya itu bagus, ibadahnya adalah semurni-murni ibadah, seikhlas-ikhlasnya ibadah, maka tetap katakan seperti itu secara zahir, kita tidak bisa memastikan di saat meninggalnya dia adalah penduduk surga. Bahkan katakanlah di saat meninggal dia dalam keadaan sujud sekalipun, tidak bisa kita mengatakan dia ahlul jannah. Yang bisa kita katakan adalah harapan sangat besar bahwa dia ini menjadi penduduk surga. Di saat orang mati di atas kepaatan, harapan sangat besar dia ini adalah penduduk surga. Orang yang masya Allah saleh, orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, mati di atas kepaatan kepada Allah, menjalankan ibadah. Tentu sangat besar sekali harapan kita bahwa dia akan mendapatkan rahmat Allah dan akan dimasukkan ke dalam surga. Tetapi itu sekali lagi tetap hanya sebatas pengharapan dan bukan pemastian. Demikian pula sebaliknya, di saat kita melihat seseorang yang dia berkubang dalam berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan, kefasikan, perbuatan dosa, maka tidak boleh kita, meskipun ya, meskipun matinya dalam keadaan mungkin ya sedang menenggak khamar misalnya, dia seorang yang muslim, dia sholat ya, tapi mati ya pas berbuat maksiat, kita tidak bisa memastikan sebagai penduduk neraka. Kita hanya mengkhawatirkan dengan kekhawatiran yang sangat besar orang ini bakal mendapatkan adab dan hukuman karena dia mati di atas perkara yang besar, perkara yang mengerikan. Ya. Orang yang minum khamar di dunia, maka hakun 'ala Allah an yuskinahu radhobal yaumil qiyamah atau tinatul khabal. Orang yang mati dalam keadaan ya, sebagai peminum minuman keras, maka hak bagi Allah untuk memberikan minum kepadanya tinatul khabal, yakni usharat ahli nar, perasan darah nanah daripada penduduk neraka. Na'udzubillah. Nah, tentunya sangat-sangat mengerikan ancaman yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi para pelaku kemaksiatan. Tapi sekali lagi tetap tidak bisa dipastikan. Katakan seorang meninggal karena bunuh diri, itu ancamannya mengerikan. Ya, Rasulullah SAW menyatakan, man qatala nafsahu bisyai fid dunya adzabahullah bihi yaumal qiyamah. Barang siapa ya membunuh dirinya dengan sesuatu di dunia, maka Allah akan mengadabnya dengan sesuatu tersebut di hari kiamat nanti. Orang yang bunuh diri dengan meledakkan dirinya, yaitu hukumannya. Yang dengan menggantung dirinya, mencekik dirinya, ataupun melontarkan dirinya ya ke dasar jurang, ataupun terjun dari apartemen dan yang semisalnya itu, ataupun minum menenggak racun, maka itu semua akan menjadi azab bagi dirinya di neraka sebagai ancaman, meskipun tetap tidak bisa dipastikan. Bagi kita tetap hanya mengkhawatirkan dan mengkhawatirkan, tetapi memastikan dia pasti masuk neraka tidak bisa, selama dia masih muslim ya. Selama dia mati di atas keislaman dia. Ini akidatul ahli sunnati wal jamaah. Tidak boleh menjazam seseorang sebagai ahlun nar ataupun ahlul jannah dengan sebab amalannya. Karena itu semua adalah perkara-perkara gaib yang tidak diketahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang-orang yang sekarang berada dalam kemaksiatan atau sekarang berada dalam ketaatan. Ya. Harapan kita seseorang bisa istiqomah di atas ketaatan tersebut ila mamat sampai meninggal dunia. Demikian pula orang yang berada dalam kemaksiatan, harapan kita dia bisa bertobat. Sehingga jangan kemudian mengatakan ya orang tersebut misalnya melihat hal yang seperti ini kemudian seolah-olah merendahkannya, seolah-olah demikian dan demikian, dia merasa lebih baik daripada dirinya dan lebih tinggi. Jangan. Untuk memandang keadaan yang seperti yang demikian, maka yang disyaratkan adalah dengan salah satu dari dua pandangan atau dua-duanya, yang dengan itu kita terselamatkan dari sesuatu yang mungkin justru akan menimpa dari diri kita. Alhamdulillah. Jadi yang pertama adalah pandangan dengan ainul qadar. Maka di saat kita memandang dengan ainul qadar, kita memandang dengan pandangan kasihan kepada para pelaku maksiat. Kasihan. Ya, dia dalam hal ini diuji dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Tapi belum tentu dia nanti mati datang ke mati kemaksiatan tersebut. Ya. Karena al-amal bil khawatim, amalan itu sesuai dengan akhirnya nanti. Itu yang menentukan. Sehingga kita hanya kasihan melihat orang-orang seperti itu dan mengucapkan syukur kepada Allah, alhamdulillah alladzi afani mimma talaka bihi wa fadalani ala katiri min ibadin mimman khalaqa taqdina. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kita, menyelamatkan diriku dari apa yang Allah uji engkau dengannya, dengan kemaksiatan-kemaksiatan itu, dan mengaruniakan kepadaku, melebihkan diriku atas banyak dari hamba-hambanya dengan kelebihan-kelebihan. Itu yang disunahkan di saat melihat orang yang berbuat maksiat. Adapun dengan yang kedua adalah ainul amr, pandangan dengan pandangan perintah secara syar'i, yakni orang-orang ahli maksiat untuk dijauhi, ya. Untuk ya istilahnya kalau bisa dinasihati, itu langkah yang bagus untuk dinasihati, ya. Untuk dihajar. Tidak diberikan loyalitas bagaimana loyalitas kepada seorang ahlu tah. Dan misalnya dan tentunya sekali lagi bahwa taufik itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga syekh ayat walau la fadlullahi alaikum warahmatuh mazaka minkum min ahadin abada. Seandainya saja bukan fadilah dari Allah sekalian dan rahmatnya, tidak ada yang suci dan antara sama sekali seorang pun selama-lamanya. Tidak ada. Lakinallaha yuzaki man yasha. Hanya saja Allah mensucikan siapa yang dia kehendaki. Wallahu sami'un alim. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Sehingga dari sisi ini Sekali lagi, jangan sampai kita merasa tinggi hati. Di saat kita telah melakukan banyak hal, yang mungkin itu adalah hal-hal yang baik, ketaatan, amal-amal besar, jangan sampai membawa kepada sikap ujub. Itu semua adalah fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan kita oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun orang-orang yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak diberikan nikmat tersebut, mereka sekali lagi orang-orang yang terjauhkan dari rahmat Allah. Akan tetapi kita belum mengetahui tentang akhir kehidupan mereka. Bisa saja di akhir kehidupan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka hidayahnya. Dan kepada kita, kalau kita tidak bisa mensyukurinya dan tidak bisa menjaganya, bisa saja itu terangkat dari kita dan tercabut dari kita. Wala qadarullah. Wallahu ta'ala alam biswab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wa nafafirahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa nafamu biyamdika. Asyadu ala ila anta astagfirullah wa atubu ilaik.